membenarkan berhala atau sesembahan-sesembahan selain Allah, juga membenarkan at-tauhid, ya, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah atau yang dimaukan di sini adalah asyaitan. Baik. Sebelum menerangkan tentang ayat ini dari apa yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan nantinya, Syekh Shalih Fauzan memberikan pendahuluan terlebih dahulu tentang kesesuaian bab ini terhadap kitab Tauhid. Qala hafizahullah, munasabatu hadzal babi li kitab Tauhid annal musannifa rahimahullahu ta'ala lamma dzakara at-tauhida wa ma yunafihi aw yunkisuhu min asyirki dzakara fi hadzal bab anna hadzal syirka la budda an yaqa'a fi hadzihi al-ummah. Al-musannif rahimahullah, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ketika beliau telah menyebutkan tentang tauhid dan perkara-perkara yang menafikan tauhid ataupun mengurangi kesempurnaan tauhid dari kesyirikan-kesyirikan, beliau menyebutkan dalam bab ini bahwa kesyirikan ini ternyata, ya, atau bahkan dikatakan mesti terjadi pada umat ini. Dosa syirik mesti terjadi pada umat ini, mesti ada, mesti didapat, ya, pada umat ini. Wa qasada bidzalika, dan beliau memaksudkan dengan bab yang dibawakan oleh beliau di sini, ar-radda ala ubadil kubur, membantah para penyembah kubur. Alladzina yaf'aluna syirka, di mana mereka ini melakukan kesyirikan. Wa yaqulun, dalam keadaan mereka mengatakan, la yaqa'u fi hadzihil ummatil muhammadiyah syirkun. Dalam kondisi mereka mengatakan, tidaklah terjadi di umat Muhammad ini yang namanya kesyirikan. Ya. Wahum yakulun, dalam keadaan mereka mengatakan, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya. Ya, ini di antara syubhat yang ada di sisi para penyembah kubur. Ya. Ya. Di antara argumen atau alasan mereka tetap melakukan kesyirikan adalah apa? Ya, bahwasanya umat Islam setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau secara umum kaum muslimin, tidak mungkin terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Ya, karena syirik sudah tidak ada. Ya. Dengan datangnya Islam berarti syirik sudah tidak ada. Ya. Ya. Sehingga di antara perkara yang lumayan sulit untuk menyadarkan mereka bahwasanya kesyirikan itu mesti dan selalu ada pada umat ini, ya, karena mereka keyakinannya seperti ini. Siapa yang telah berislam tidak mungkin menjadi musyrik. Muslimin ya muslimin, musyrikin ya musyrikin, maunya seperti itu. Ya. Baik, nanti akan diterangkan oleh beliau hafizahullah ta'ala secara panjang lebar tentang masalah ini. Baik. Dalam bab disebutkan al-awthan. Al-awthan jam'u wathan, bentuk jamak dari wathan. Wa huwa ma qusida bi naw'in min anwa'il ibadah min al-qubur wal masyahid wa ghairiha. Apa yang ditujukan dengan satu jenis dari jenis-jenis ibadah, apakah sesuatu itu berupa kuburan ataukah monumen-monumen ataupun yang lainnya. Ya. Baik. Qala hafizahullahu ta'ala, alam taro, yang ada dalam surat An-Nisa ayat yang ke-51, alam taro, ay alam tangzur, tidakkah engkau melihat, ilal ladhina utu, alladhina utu, u'tu, wahumul yahudu wan nasara, mereka yang diberi ya, sebagian kitab ini yang dimaukan adalah Yahud wan Nasara. Jadi apakah engkau tidak melihat ya, kepada mereka Yahudi dan Nasara ya, utu nasiban minal kitab, di mana mereka diberi nasiban, hawan, bagian dari kitab. Yu'minuna yusaddiquna, mereka Yahudi dan Nasara yusaddiquna, membenarkan tentang al-jibat. Apa itu al-jibat? Wahuwa kalimatun taqa'u ala sonam wal kahin wasahir ya. Ya, satu kata yang bisa dipakai untuk menunjukkan terhadap as-sonam, sonam ya, patung-patung, berhala-berhala, wal kahin, dukun, wasahir, tukang sihir. Ya. Jadi mereka Yahudi wa Nasara membenarkan ini, membenarkan ya, berhala-berhala, membenarkan dukun-dukun, membenarkan sahir, tukang sihir. Wattahut, attahut minatuhyan, wa huwa mujawazatul haddi ya, terambil dari kata at-tughyan, yaitu mujawazatul hadd, melampaui batas. Fakullu man tajawazal miqdar wal hadda fa huwa taghut, maka semua yang dikatakan melampaui batas, melampaui ukuran ya, maka dikatakan itu adalah tauhud. Wal muradu bihi huna asyaitan, dan yang dimaukan dengan tauhud di sini adalah asyaitan ya. Jadi Yahud wan Nasara mereka membenarkan al-jibat ya, berhala, dukun ataupun tukang sihir, dan juga at-tauhud asy-syaitan. Al-ma'na al-ijmali lil ayah. Kita lihat makna secara umum terhadap ayat ini. Yaqulu Allah subhanahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ala wajhi at-ta'ajjub wal istingkar. Allah yang maha suci mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini, ala wajhi ta'ajjub ya, dengan metode at-ta'ajjub ya, wal istingkar, dan juga pengingkaran, Alam tangzur, tidakkah engkau melihat wahai Nabi, ilaha ula'il Yahudi wan Nasara, kepada mereka orang-orang Yahudi dan Nasara, alladzina utu hadzan min kitabillah, di mana mereka ini orang-orang yang telah diberi bahagian dari kitab Allah, alladzi fihi bayanul haqqi minal batil, di mana dalam kitab Allah itu terdapat penerangan tentang perkara yang hak dari yang batil. Wa ma'a hadza, namun bersamaan dengan ini ternyata mereka yusaddiquna bil batil min ibadatil asnam wal kahana wasihr, mereka membenarkan kebatilan, ya, membenarkan penyembahan terhadap berhala-berhala, membenarkan urusan perdukunan ataupun urusan sihir. Wa yuti'una syaitana fi dzalik, dan juga mereka mentaati syaitan dalam urusan tadi. Ya. Munasabatul ayat lil bab. Kita lihat kecocokan ayat ini dengan bab. Annahu idza kana alladziina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat-tawhid, fahadhihi al-ummatu allati utiyat al-qur'ana la yunkaru wa la yustab'adu an ta'budu al-jibta wat-tawhid. Bahwasanya apabila orang-orang yang telah diberi bahagian dari kitab ini, mereka ternyata ada yang, atau bahkan mereka mempercayai, membenarkan urusan jibet dan tauhid, ya, maka demikian pula dengan umat ini yang diturunkan kepada mereka Al-Quran, ya, bukan menjadi perkara yang diingkari dan juga bukan menjadi perkara yang dianggap jauh kalau ternyata umat ini ada yang menyembah al-jibet, ada yang menyembah tauhid. Ya. Jadi bukan perkara yang mustahil atau perkara yang tidak mungkin, ya, untuk terjadi kesyirikan pada umat ini seperti yang terjadi pada Yahudi dan Nasara. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu sayakunu fi hadhihi al-ummah man yaf'alu mithla fi'lil yahud wan nasara muwafaqatan lahum walau kana yubghidha wa ya'rifu butlanaha. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan dalam hadisnya yang sahih tentunya, bahwasanya akan ada pada umat ini, ya, orang-orang yang mereka melakukan satu perbuatan seperti yang dilakukan oleh Yahud dan Nasara. Muwafaqatan lahum, ya, mencocoki, ya, terhadap urusan mereka. Walaupun orang tersebut, ya, membencinya atau bahkan mengetahui akan kebatilannya, ya, tapi untuk perbuatan yang dilakukan, ya, sama persis, mirip dengan apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Ya. Mungkin di antara apa yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa dilihat dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul La yadhhabul lailu wan naharu hatta tu'badal Lat wal Uzza. Ya, tidak akan pergi yang namanya malam dan siang ini, ya. Tidak akan terjadi yang namanya hari kiamat ini sehingga apa? Betul-betul akan disembah yang namanya Al-Lat dan juga Al-Uzza. Ya. Ataupun hadis yang lain yang di situ terdapat penghabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa memang umat ini akan melakukan yang namanya kesyirikan. Nah, melakukan perbuatan-perbuatan seperti apa yang telah dilakukan oleh Yahud dan Nasara. Ma yustafadu minal ayah. Apa yang bisa diambil faedahnya dari ayat ini, kita lihat. Yang pertama, annahu sayakunu fi hadhil ummati man ya'budul authana kama hadatsa lil yahudi wan nasara, bahwasanya akan terjadi di umat ini, ya, orang-orang yang mereka mengibadahi wasan-wasan, berhala-berhala sebagaimana hal itu pula terjadi di kalangan Yahud dan Nasara. Di kalangan Yahud dan Nasara. Yang kedua, annal imana bil jibti wat tawut fi hadzal mawdhi'i ma'nahu muwafaqatu ashabiha walau kana yabghaduha wa ya'rifu butlanaha. Bahwasanya mengimani jibt dan tawut, ya, membenarkan jibt dan tawut di pembahasan ini maknanya adalah apa? Muwafaqatu ashabiha, ya, mencocoki, ya, ya, orang-orang yang melakukan perkara seperti ini, ya, mencocoki perbuatan Yahud dan Nasara, walau ternyata yang didapatkan orang ini membenci hal tersebut atau mengetahui akan batilnya hal tersebut. Yang jadi ukuran adalah apa? Muwafaqahnya. Ya, perbuatan yang sama itu yang dilihat. Ya. Baik. Annal kufra, yang ketiga, annal kufra bil jibti wat tawhid wajibun fi jami'il kutubis samawiyah. Bahwasanya mengingkari, mengkufuri al-jibat, mengkufuri tauhud, ya, mengingkari jibat, mengingkari tauhud adalah kewajiban, ya, yang harus ditunaikan oleh seluruh atau kewajiban yang tertera pada seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit, ya. Sehingga siapa yang justru sebaliknya, bukan mengkufuri, bukan mengingkari, ya, dengan arti kata membenarkan, mengimani, maka mereka apa? Menyelisihi, ya, berlawanan dengan apa yang ada pada kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit. Yang keempat, wujubul amali bil ilm, wajibnya untuk beramal dengan ilmu. Wa anna man lam ya'mal bi ilmihi fa fihi syabahun minal yahud wan nasara. Bahwa siapa yang, ya, tidak mengamalkan dengan ilmu yang dia ketahui, maka dia ada keserupaan dengan Yahud dan Nasara. Sehingga kalau kita mungkin ya, mendapati orang-orang Yahudi, mendapati orang-orang Nasrani, ya, ketika kita mendapati sebagian perbuatan mereka, misalnya ya, menyembah kuburan-kuburan juga, kemudian kita ingkari, kemudian mereka membantah, ini yang diajarkan oleh nabi-nabi kami. Ya. Maka ketahuilah alasan mereka ini adalah batil. Karena tidak mungkin para nabi mengajarkan apa? Kesyirikan. Ya, tidak mungkin para nabi mengajarkan kesyirikan. Ya. Mengkufuri jibet, mengkufuri tauhud adalah suatu kesepakatan yang terdapat pada seluruh kitab-kitab samawi, ya, kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit. Baik, qala rahimahullahu ta'ala wa qawlihi ta'ala kul hal unabbi'ukum bisharri min dhalika mathubatan indallah mal la'anahu allahu wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada at-tawhid. Ya, suratul Maidah ayat ke-60. Qul al-khitab li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang diajak bicara pada ayat ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah wahai Nabi. Hal unabbi'ukum, ya, ukhbirukum, maukah aku kabarkan kepada kalian? Ya. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada mereka. Ya. Hal unabbi'ukum, maukah aku kabarkan kepada kalian? Bisyar min dzalika mathubatan indallah. Ya. Dengan yang lebih jelek dari itu, ya, balasannya di sisi Allah. Bisharin min dzalik allazi dzakartum fi haqqina min adzam ya zuran wa buhtanan min qaulikum fi haqqina ma ra'aina syarran minkum. Ya, bisharin min dzalik ya, dengan yang lebih jelek dari hal itu, min zalik di sini apa? Itu apa-apa yang telah kalian katakan tentang hak kami. Ya, selaan-selaan. Ya. Kebohongan-kebohongan dari ucapan kalian tentang kami ini. Maro'ayna syarran minkum. Ya, tidaklah kami melihat yang lebih jelek. Ya. Dari kalian ini mathubatan indallah, ya, balasannya di sisi Allah, ai jazaan indahu yaumal qiyamah, ya, balasan di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Nusiba ala tamyiz mathubatan, ya, dinasobkan, ya, ala tamyiz, ya, sebagai tamyiz mathubatan, ya, tamyiz, ya, ini mansub, ya. Wa hadza yasduku alaikum antum ayyuhal muttasifuna bihadhihi sifat. Bihadhihi sifat la nahnu. Dan balasan ini, ya, cocok untuk kalian. Wahai orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat ini, bukan kami kaum muslimin. Ya. Yaitu siapakah mereka? Man la'anahullah. Itu orang yang Allah laknat dia. Torodahu wa ab'adahu min rahmatihi. Ya, Allah melaknat dia, artinya Allah menjauhkan dia dari rahmatnya. Wa ghadiba 'alaihi ghadaban la yardha ba'dahu. Allah murka kepadanya dengan kemurkaan yang tidak pernah ada keridhaan setelahnya. Wa ja'ala minhumul qiradata, dan Allah jadikan di antara mereka ini sebagai al-qiradah. monyet. Wahum ashabus sabti minal yahud. Ya. Mereka ini adalah ashabus sabt, ya, dari kalangan Yahudi. Wal khanaziro, ya, dan babi-babi. Wahum kufaru ma'idati Isa minan nasoro. Ya. Orang-orang kafir, ya, dari kalangan Nasoro. Wakila, dan dikatakan dalam satu tafsiran, kilal maskhaini fi ashabi sabat minal yahud. Ya. Dua golongan yang dirubah ini, ya, adalah dari ashabu sabat, dari kalangan Yahud. Fasyabab musihu kiroda, para pemudanya, ya, dirubah menjadi monyet. Wasyuyuhu musihu khonazir, sementara orang tua orang tuanya, ya, dirubah menjadi apa, babi babi. Baik. Wa abadat tauhud, juga di mana ia menyembah, beribadah kepada tauhud. Ai ja'ala minhum man abada syaitan, artinya Allah jadikan di antara mereka adanya orang yang menyembah syaitan. Ai ata'ahu fi ma sawwala lahu, artinya mentaati syaitan pada perkara yang syaitan, ya, menggodanya, ya, menjerumuskannya. Ya. Taib. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, kita lihat makna secara umum ayat ini. Yaqulu ta'ala li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, qul li ha'ula'i alladhina takhadhu dinakum huzwan wa la'iba min ahlil kitab. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka-mereka, orang-orang yang telah menjadikan agama mereka sebagai senda gurau, mainan dari kalangan ahlul kitab. Hal ukhbirukum biman yanalu syarrul jazaa'i yaumil qiyamah indallah? Maukah aku berikan kabar kepada kalian tentang orang yang akan mendapatkan balasan yang paling jelek pada hari kiamat di sisi Allah? Innahu man ittasafa bihadhihi sifat, yaitu orang yang memiliki sifat dengan sifat-sifat ini. Allati hiya, yang dia itu adalah al-ib'adu an rahmatillah, orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Berikutnya, wa nailu ghadabihi ad-da'im, orang itu mendapatkan kemurkaan Allah selama-lamanya. Waman musikhat suratuhu zahiran bitahwilihi ila kirdin aw khinzirin. Sifat berikutnya, orang yang dirubah bentuknya secara zahir ini, ya, kepada rupa kirdun, ya, monyet ataupun khinzir, ya, babi. Wabatinan, dan batinnya bi ta'ati syaitan, ya, dijadikan sebagai orang yang mentaati syaitan. Wa iqradihi an wahyir rahman, dan berpalingnya dia dari wahyu Allah. Wa hadhihi sifatu innama tantabiqu alaikum ya ahlal kitab wa man tashabbaha bikum la alaina. Dan sifat-sifat ini cocok dengan apa yang ada pada kalian wahai ahlul kitab, dan orang yang menyerupai kalian bukan kami kaum muslimin. Ya. Munasabatul ayah lil bab, ya, kecocokan ayat ini dengan bab yang dibawakan, annahu idza kana fi ahli alkitab man abada at-tauhid min dunillah fakadzalika yakunu fi hadhil ummati man yaf'alu dzalik. Bahwa apabila pada ahlul kitab adanya orang yang dia menyembah tauhid, ya, sesembahan selain Allah, ya, maka demikian pula hal ini akan terjadi pada umat ini, yaitu adanya orang yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh ahlul kitab, yaitu apa? Menyembah tauhid. Ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tauhid, ya, menyembah tauhid, menyembah syaitan. Baik. Ma yustafadu minal ayah, apa yang bisa diambil faedahnya dari ayat ini? Yang pertama, wuqu'u syirki fi hadhihi al-ummah. Ya. Bahwasanya terjadi yang namanya kesyirikan pada umat ini. Kama kana fil yahudi wan nasara man abada tauhid, sebagaimana kesyirikan itu juga terjadi pada Yahudi dan Nasara, ya, di mana mereka menyembah apa? Tauhid. Yang kedua, muhajjatu ahlil batil wa bayanu ma fihim minal uyub idza nabazu ahlal haq bima laisa fihim. Ya. Membantah ahlul batil, menerangkan apa yang ada pada mereka dari aib-aib yang ada, ya, apabila mereka melecehkan ahlul haq dengan sesuatu yang ahlul haq tidak memilikinya. Ya. Ya. Baik. Anal jazaa'a innama yakunu 'alal a'mal wa yakunu min jinsil amal. Yang namanya balasan itu sesuai dengan amal-amalan, ya, sehingga al jazaa' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa? Amalan yang dilakukan. Wasfullahi bi annahu yahdabu wa yal'anul 'usah. Ya. Ya. Allah memiliki sifat yahdab, memiliki sifat murka. Ya. Dan juga melaknat al-usah, orang-orang yang bermaksiat. Yang terakhir, anna ta'ata syaitani hiya man sya'u syirki billah. Mentaati syaitan itu adalah, ya, tempat munculnya kesyirikan kepada Allah, atau sumber, ya, sumber kesyirikan kepada Allah. Baik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dijauhkan dari apa? Menyembah tauhid, menyembah syaitan. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.